gunung kendeng gegandingan kantane kaya sinaring rut kendhit ing langit linggak linggok dirumaya lelungit dan lamun lamun mulat meko petak kang amayune kiblat wetan wono pesaten imbang kilen pesabinan sisih ler nang pesat tegandang areng-areng dineman wong manis dulungan kang jurangan Jogoro peksi-peksi bunyak mamuran pating sarwe sadari wis ngoceh mencok ing kekayon sinelok mericik suara pancuran lamun lancin jangsak gajukin peningal penajaran tahyani kang bangar kodahat pating halep jatuh maring koyo gerujukan anenggih lambunging gunung Mahendra ing mriku wonten kukus mendeng anggoyo menyan ratus rasamala tandha padhepokane Brahmana kang ngedeng mangasrama punjuta ingkang winursi teng kawih sinagip wileting basa tanah sanes kejawi gumelaring pertapan sunya luri lasing tentu mau ingkang jumeneng pandhita ing mriku tuhu kula kawan Madukara Kilurah Petruk ingkang wis ngagem satataning Brahmana ingkang keparat sang begawan Yudawala ya sang begawan Jawala pasan ing mangke begawan Jawala lagya kuwi ngomonging dewa aja dupeh wujuding ki Lurah Petruk nanging pranyata ki Lurah Petruk ing mangke saged anu sadayu wong kang nandhang uga majara ketiyan ingkang nembe kapentingan ing budi kula datang memuka kalamun ing mangki sang begawan Anoman paripaksa siklu ngadep untuk karban kula sang begawan Jawala liwah Raden Antasena ingkang tansah rumeksa katentremaning pertapan sunya luri teka kaya ta mangkana tangan di garis sang wiku yang kering kawih jeneng lisan ngelmu kalakone kanti laku tegese kasnyanto tani Anoman, wonten timbalan niki ngadhawuh Remban. Dasena, ana dawuhmu apa Pak Kiai? Wis suwe nggonmu ngadhep ana pengarepanku. Coba aku kepengin takon karo kowe man. Iye dawuh menapa Remban? Piye kabare panenan tahun iki? Raya apa itu, man? Tinggi. Pak Isu penjenaripun sangat dipenembahan. Malah tahun meniko, among tani ing sunyoruri ngeriki, anggeripun panen pantun dan polo wijo. Sami mimdak tikel kali. Loh. Mudak tikel apa yang pindu? Tinggi penembahan. Langkung kata tinimbang tahun kepengker. Wah, syukur man, syukur. Bayo kuwi. Wae wong kuwi nek do tu memen mulai nyambut gawe. Entuk-entuk ane yo nyenengake. Penggarape lemah dipermateni. Winine milih bibit sing unggul tur tahan wereng, tahan penyakit. Jurilene banyu. Kanggo ngoncori sawah lan pategalan ora kendhat. Tur nganggo dirabuk manut pernatan saka pamarentah, katik dirumat kanthi telaten dijogo lan diwaspadakake yen nganti onomo banjur gagal dibrasto. Mula ora aneh yen hasile yo banjur mati ketikel yo to, Man. Inggih, penembahan. Terus Pak kesenian piye, Man? Rak yo maju toh, daerah kini. Dari ini, majeng sangat. Antawisipun seni karawitan, seni suworo, jekso, peringgi cuta, ketoprak, ludruk, lan sanes-sanesipun, sedaya waratin dipun lestantunaken Remban. Bah! Syukur, syukur. Aku melu bungah, ini budaya adiluhung, tinggalane para leluhur biyen, ora padha dilalekake. Ya mung melingku anu ya man kesenian kuwi aja dicampuri racun kudu sing mulus ben lestari tegesipun kados pundi kesenian kuwi aja dicampuri dem-deman aja dibarengi banting kertu barang kuwi ora apik engko ndak marakake ora murni kaendahane. Dudu iki boten kok Remban. Sak mangke sampun sami sadar Remban, putra wayah sampun sumingkir saking molimo. Malah lajeng sami enget dhateng sembahanipun. Sami wiwit mertobat ing Gusti. Oh, ngono. Inggih. Ya para yoga-yoga kabeh kuwi. Inggih mekaten. Sami nindakaken ngibadah miturut agami kang dipun rasuk piyambak-piyambak. Lah ya kudu ngono. Cepat agama mono baku mungguing wong urip. Jalaran urip tanpa agama kuwi padha karo mlaku bengi tanpa obor. Mula njur nunjang palang numbuk bentus. Inggih, Prembat. Seni dangdut barang kuwi jane apik, apik. Ora ana becik. Mung sik sok marai ngelek-elek iku lak ya do nganggo mendem barang kuwi, ya toh? Inggih. Lah iya. Seni tayo barang kuwi yo bergas. Ning anggere kanggo mendem yo njur rusak wong terus oyol-oyolan. Lah iya ta ning kono kuwi, kok ora nganggo tatanan. Mula sepisan maneh tak weling, anak putuku aja padha ndem-deman, ndak brodol ususe. Ngerti? Ngeringgi, inggi. Lah nek bab keamanan lan ketertiban piye, Man? Ana kemajuane apa ora? Ngeringgi. Mari bab keamanan mereka tanggal jawabipun ingkang putra insinyur Antaséna mereka berembat. Wah, ngono. Antaséna? Oh, Kyai. Ucah, gerangnya semuanya kok raiso bosok. Maka ya sarjana lho, Nek. Guneman kok pelekutak-pelekutuk kaya wong kudu. Aku ini gawan, Pak Kyai. Gelem yo ngene ora gelem yo golekno dagelan liyane. Yo ora ngono, ora ngono. Iki mung guyon kok, Le. Aja ditampa jero. Piye kabare bab keamanan, pertapan Jonyo Riri? Tak yo ora ana alangan apa-apa ta, Gus? Aman banget, Pak Kyai. Syukur-syukur. Rondo kampung, mubeng desa. Ora kendhat saben bengi mesti lumadi. Karukunan antarane tangga teparo ya tetep padha bantu benantu sokong sinokong